Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran Sirah Nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang di luar, kalau yang di dalam masih longgar, masuk ke dalam. Ikhwah yang di luar, kalau yang di dalam masih longgar, masuk ke dalam. Jangan di luar. Masih membahas seputar Ghazwatul Fathil A'zam, peristiwa Fathu Mekah. Terakhir kita baca penjelasan dari penulis rahimahullahu ta'ala sebab terjadinya Fathu Mekah, yaitu terjadinya pengkhianatan yang dilakukan oleh sekutu Quraisy, yaitu Bani Bagrah, yang melakukan serangan mendadak terhadap Bani Khuza'ah di waktu malam, yang ternyata serangan ini efeknya sangat besar. Dan Abu Sufyan beserta dengan teman-temannya sudah merasakan bahwasanya mereka telah melakukan kesalahan yang besar, sehingga Abu Sufyan mengambil langkah sejak dini mencari solusi terkait dengan peristiwa tersebut. Dia pun datang ke kota Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW dengan tujuan untuk mediasi, untuk memperbincangkan dan membicarakan terkait dengan perjanjian di antara mereka, dengan harapan agar kasus yang kemarin tidak berkepanjangan. Namun ternyata Rasulullah SAW tidak merespon sama sekali permintaan Abu Sufyan. Akhirnya dia pun datang menemui sahabat Abu Bakar, meminta bantuan beliau agar beliau mau menjadi perantara yang menyampaikan pesan darinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sahabat Abu Bakar menolak. Beliau tidak ingin untuk menjadi perantara. Akhirnya Abu Sufyan mendatangi sahabat Umar meminta bantuan beliau. Namun ternyata tanggapan dan respon dari sahabat Umar lebih keras. Bahkan dengan terang-terangan sahabat Umar mengancam Abu Sufyan. Akhirnya Abu Sufyan mendatangi sahabat Ali, meminta tolong dari sahabat Ali agar beliau mau untuk memberikan pertolongan kepadanya. Namun sahabat Ali mengingatkan Abu Sufyan bahwa kebiasaan Rasulullah SAW apabila beliau sudah bersiap dan bertekad untuk melakukan sesuatu, maka tidak bisa digagalkan, tidak bisa dibatalkan. Abu Sufyan mengajak bicara istrinya sahabat Ali, yaitu Fatimah, selaku putrinya Rasul, minta bantuan juga sama. Bahkan sampai meminta tolong melalui perantara salah satu dari anak sahabat Ali yang masih kecil, tapi tetap tidak ada hasil. Namun sahabat Ali memberikan usulan kepada Abu Sufyan agar Abu Sufyan mencari kabilah yang bisa memberikan jaminan keamanan. Karena Rasul akan melanjutkan dan akan mengurus perkaranya, tidak bisa dicegah, maka tidak ada langkah yang lebih tepat kecuali mencari tempat berlindung. Sahabat Ali meminta Abu Sufyan untuk membuat perjanjian jaminan dari Bani Kinanah. Maka Abu Sufyan pun menuruti solusi dari sahabat Ali, meskipun solusi itu sebenarnya tidak bisa memberikan jaminan 100%. Tapi setidaknya ada langkah yang bisa dilakukan. Setelah itu, Abu Sufyan pun pulang ke Mekah. Qala al-mu'allif rahimahullah, falamma qadima ala Quraisyin, qalu ma wara'ak. Ketika Abu Sufyan tiba di Mekah dan bertemu dengan tokoh-tokoh Quraisy, mereka bertanya, "Ma wara'ak?" Apa yang kamu bawa? Bagaimana hasilnya? Qala ji'tu Muhammadan fakallamtuhu. Abu Sufyan pun menyampaikan, "Saya sudah ketemu sama Muhammad. Saya sudah ajak bicara dia. Fawallah ma radda alayya syai'an. Demi Allah, Muhammad tidak memberikan jawaban apapun. Thumma ji'tu ibnu Abi Quhafah." Kemudian aku mendatangi ibnu Abi Quhafah, sahabat Abu Bakar. "Falam ajid fihi khaira." Tapi saya juga tidak mendapatkan harapan dari beliau. "Thumma ji'tu Umar ibn al-Khattab." Kemudian aku mendatangi sahabat Umar bin Khattab. "Fawajadtuhu adnal adu," yakni adal adu. Saya mendapati Umar ternyata di luar perkiraan saya. Dia merespon dengan lebih keras dan kasar daripada yang lain. "Thumma ji'tu Aliyan." Kemudian aku datang menemui Ali. "Fawajadtuhu aliyan al-qawm." Saya mendapati sahabat Ali lebih mending daripada yang lain. "Waqad asyara alayya bikadha wa kadha fafa'altu." Bahkan Ali memberikan kepada saya usulan, maka saya pun menuruti usulan tersebut. Qalu, teman-temannya Abu Sufyan bertanya, "Fahal ajaza dhalik Muhammad?" Apakah usulannya Ali disetujui oleh Muhammad? Qala la. Abu Sufyan mengatakan, "Tidak juga." Jadi apa yang disampaikan sahabat Ali untuk saya, itu juga sebenarnya tidak bisa memberikan harapan 100%. Qalu wailak, wallahi in zada rajul ala al-la'iba bik. Teman-temannya pun berkata, "Celaka kamu. Sepertinya memang lelaki ini akan mempermainkan dirimu." Yakni, ya sudah, enggak ada cara lain. Wa amara Rasulullah SAW an-nasa bil jihaz. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk bersiap. Wa qala, beliau pun berkata, "Allahumma khudzil uyuna wal akhbara an Quraisy hatta nabghataha fi biladiha." Ya Allah, ambil dan simpangkan mata-mata serta informan Quraisy hingga berita ini, jangan sampai tersebar berita ini ke tempat mereka. Jadi Rasul berdoa kepada Allah agar persiapan Rasul ini tidak sampai bocor. Fakataba Hatib ibnu Abi Balta'ah ila Quraisy kitaban yukhbiruhum fihi bimasir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun diam-diam sahabat Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu an menulis surat ditujukan kepada beberapa orang Quraisy yang ada di sana. menyampaikan bahwasanya Rasul akan berangkat menuju ke Mekah. Wa dafa'ahu ila Sarah maulat li bani Abdul Muttalib. Hatib memberikan surat ini kepada Sarah, salah satu budak milik bani Abdul Muttalib. Faja'alatu fi ra'siha. Maka Sarah pun meletakkan surat itu di kepalanya. Thumma fadalat alaihi qurunaha. Kemudian dibalut dan ditutup dengan penutup kepalanya. Jadi suratnya taruh di kepala, terus dikasih penutup kepala, diikat. Wa atal khabaru Rasulullah SAW minas sama. Ada berita dari langit yang menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan wahyu kepada Rasul menyampaikan bahwasanya ada salah satu sahabat yang menulis surat dan hendak membocorkan rencana. Farsala Rasulullah SAW Aliyan wa Zubair ila al-mar'ah. Maka Rasulullah bersegera untuk mengutus sahabat Ali dan Zubair untuk mencegat perempuan tersebut. Sudah jalan perempuannya. Kejar. Fadrakaha bi rawdati khakh. Keduanya pun mendapati perempuan ini di tempat bernama Raudatu Khah. Fa'angkarat. Ketika diminta suratnya, perempuan ini menolak. Dia masih tidak bawa surat. Fafattasyarah laha. Maka sahabat Ali dan Zubair mulai menggeledah ya, kendaraannya. Suruh turun. Turun. Geledah kendaraannya. Barang-barangnya dibongkar semua. Falam yajida fihi syai'a. Tapi enggak dapat apa-apa. Nah, disimpan di kepalanya ya. Ya otomatis enggak mungkin digeledah ya. Fahaddadaha. Maka sahabat Ali dan Zubair pun mengancam perempuan ini. Disebutkan dalam kitab yang lain. Katanya sahabat Ali, kamu serahkan suratnya atau kami telanjangi dirimu ya. Perempuan digitukan ya aib. Akhirnya fa'akhrajathu min quruni ra'siha. Dibuka kepalanya, dibuka ikatannya, dikasihkan suratnya. Fa'ataya bihi Rasulullah SAW. Kata kedua utusan ini pun datang kepada Rasul dengan membawa surat. Fada'a hatiban. Rasul pun memanggil Hatib. Faqala, kemudian bertanya, ma hadha ya Hatib? Apa ini wahai Hatib? Ya. Jadi dilihat suratnya, dibaca, panggil Hatib. Ini gimana maksudnya? Kenapa kok kamu sampai nulis surat semacam ini kepada mereka? Faqala, Hatib pun berkata, la ta'jal alayya ya Rasulullah. Tolong jangan tergesa-gesa menghukumi saya wahai Rasul SAW. Inni wallah inni la mu'minun billahi wa rasulihi. Demi Allah, saya orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya. Martadattu wala baddaltu. Saya tidak ada niatan untuk murtad dan saya tidak ada niatan untuk merubah agama saya. Walakinni kuntum ra'an mulsaqan fi Quraisy. Tapi saya ini dulu di Mekah, orang yang berada di bawah tekanan orang-orang Quraisy. Lastu min anfusihim. Saya bukan termasuk dari mereka. Yani saya ini orang asing Rasul. Wali fihim ahlun wa ashiratun wa walad. Saya punya keluarga di sana. Saya punya istri, saya punya keluarga, saya punya anak yang saya tinggal di Mekah. Walaysa li fihim qarabatun yahmunahum. Saya tidak punya kerabat yang bisa saya percaya untuk menjaga mereka. Fa kana man ma'aka lahum qarabat yahmunahum. Sementara para sahabat yang lain, mereka punya kerabat yang ada di Mekah yang bisa melindungi keluarga-keluarga mereka. Fa ahbabtu an attakhidha indahum yadan. Saya ingin dengan surat ini ada salah satu dari orang Quraisy yang mau menjadi wakil saya untuk melindungi keluarga saya. Qad alimtu anna Allah mudhirun rasulah wa mutimmun lahu amrah. Saya sudah yakin bahwa Allah akan menolong rasulnya dan akan menampakkan urusannya. Yakni saya yakin bahwa rencana Rasul ini akan terjadi dan akan sukses. Permasalahannya bukan itu. Permasalahannya saya punya keluarga Rasul. Keluarga saya ini asing di sana. Saya tidak punya teman, saya tidak punya kabilah yang bisa menjaga keluarga saya. Saya nulis surat ini tujuannya agar beberapa kenalan saya yang ada di sana mau untuk menjaga keluarga saya. Karena saya yakin rencana kita bakal berlanjut dan akan terjadi huru-hara di sana. Saya tidak ingin keluarga saya jadi korban. Faqala Umar, sahabat Umar menimpali. Beliau berkata, Ya Rasulullah, da'ni adrib unukah. فَإِنَّهُ قَدْ خَانَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَقَدْ نَافَقْ Sahabat Umar minta izin, Ya Rasulullah, biarkan saya untuk memenggal kepalanya. Dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya dan telah berbuat kemunafikan. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ Maka Rasulullah berkata kepada sahabat Umar, إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا Tenang, Umar. Hatib ini ikut perang Badar sama kita. Wa ma yudrika ya Umar la'alla Allah tala'a ala ahli Badr fa qala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Apakah kamu tidak tahu wahai Umar, Allah itu telah berjanji dan memberikan jaminan kepada para pasukan perang Badar. Allah mengatakan, kerjakan semau kalian, aku telah ampuni dosa-dosa kalian. Yakni Hatib ini sudah ikut perang Badar sama kita. Hatib ini termasuk orang yang dijamin sama Allah. Dan dia sudah memberikan alasan. Tidak ada kemudian hujjah bagi kita untuk melukai Hatib. Fadharafat aina Umar wa qala Allah wa rasuluhu a'lam. Sahabat Umar pun sadar. Beliau pun menangis dan mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Thumma mada Rasulullah SAW wa ammallahu al-akhbar an Quraishin. Rasulullah pun melanjutkan perjalanan dan Allah pun membutakan intelijen Quraisy. Jadi Quraisy ini sebenarnya sudah jaga-jaga dan sudah mencoba untuk mencari informasi, tapi semuanya gagal. Lakinnahum ala wajal. Orang-orang Quraisy mereka sudah siaga, ya, takut. Fakana Abu Sufyan yatajassas huwa wa Hakim ibn Hizam wa Budail ibn Warqa. Abu Sufyan ditemani dengan Hakim dan Budail, mereka semua tajassus, yakni mencari-cari informasi. Ini bagaimana ini? Apa perkembangan setelah ini? Bagaimana Muhammad dan pasukannya? Cari informasi, tapi enggak dapat. Wa kana al-Abbas qad kharaja qabla dhalik bi ahlihi wa 'iyalihi musliman muhajira. Abbas, pamannya Rasul, sebelum rencana Fathul Mekah, beliau sudah keluar bersama dengan keluarganya, istrinya, dalam keadaan muslim dan hijrah. Falaqiya Rasulullah SAW bil Juhfah. Abbas bertemu dengan Rasul di Juhfah. Falamma nazala Rasulullah SAW marad dhahran nazala al-isya. Ketika Rasul SAW singgah di marad dhahran, tibalah waktu isya. Fa'amara al-jaysha fa'uqadun niran. Rasul memerintahkan pasukan untuk menyalakan obor. Fa'uqada akthar min asyrati alafi nar. Akhirnya lebih dari 10.000 obor dinyalakan. Zaman itu gak ada lampu jalan, gak ada listrik. Pakai obor, dari kejauhan kelihatan apinya. Faraqib al-Abbas baghlat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abbas melihat keadaan seperti itu, beliau langsung menunggangi keledai milik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kharaja yaltamis la'allahu yajidu ba'd al-hattabah. Abbas pun mencari, keluar nyari. Siapa tahu ketemu sama pencari kayu bakar. Au ahadan yukhbiru Quraisyan, atau orang yang bisa dijadikan apa namanya perantara untuk bisa menyampaikan berita kepada orang-orang Quraisy. Jadi Abbas ini perangkap dan posisinya dia sudah memeluk agama Islam dan memang dia sudah bertekad untuk mengikuti Rasul SAW. Ketemu di jalan sama Rasul. Ketika malam tiba, Rasul meminta semua sahabat untuk menyalakan obor. Karena orang waktu itu cukup banyak, lebih dari 10.000 obor dinyalakan. Wah, terang banget ya. Wah, kayak lampu LED begitu diterang, dinyalakan berjamaah ya. Terang sekali. Apa sudah ini bakalan anu ini? Apa bakalan besar ini? Akhirnya diam-diam ngambil keledainya Rasul dipakai jalan ya. Bihol itu lebih gede dari keledai, lebih kecil dari kuda. Larinya pun lebih cepat dari keledai. Pakai sama Abbas, jalan pelan-pelan, nyari orang. Siapa tahu ada yang ketemu, diminta untuk ngasih tahu orang-orang yang ada di Mekah. Ini pasukan mulai datang, hati-hati. Ya, mau ngasih peringatan. Liyakhruju yasta'minu Rasulullah SAW qabla ayadkhulaha anwatan. Tujuannya, agar penduduk Mekah itu mau mendatang Rasul minta jaminan keamanan sebelum Rasul masuk ke kota Mekah dengan membawa pasukannya. Jadi Abbas ini masih punya perhatian dan peduli dengan teman-temannya yang ada di Mekah. Nyari orang, siapa ini yang bisa saya tolong, minta tolong ini. Ngasih tahu sama orang-orang Quraisy, ini loh Muhammad sudah datang, bawa pasukan. Mbok yo kalian datangi Muhammad dulu sebelum beliau masuk ke Mekah. Minta jaminan keamanan dari beliau. Qala fa wallah inni la asiru 'alaiha, katanya Abbas, demi Allah aku terus mengikuti pasukan tersebut dan saya terus mengikuti dan mencari orang yang bisa saya minta bantuan. Id sami'tu kalama Abi Sufyan wa Budayl taraja'an, tiba-tiba saya mendengar ada suara Abu Sufyan dan Budayl sedang ngobrol. Namanya gelap ikhwan, enggak kelihatan. Obor dinyalakan, radius cahayanya cuma berapa meter dari pemegangnya, ya. Mungkin 10.000 kumpul semua, terang di situ. Selebihnya ya masih gelap. Abbas nyari-nyari orang, tiba-tiba dengar suara orang lagi ngobrol. Ternyata Abu Sufyan sama Budayl, ya memang Abu Sufyan, Budayl sama Hakim memang lagi keliling nyari informasi. Yaqulu Abu Sufyan. Abu Sufyan berkata kepada temannya Budayl, ma ra'aituka al-laila niranan qattu wala askaran. Demi Allah, malam ini kita melihat apa namanya pasukan dan obor yang begitu banyak. Ya, ada apa ini? Jadi Abu Sufyan sudah kelihatan. Wah, nyala itu, wah apa itu? Obornya kok banyak banget. Qala yaqulu Budayl, hadhihi wallahu za'ah hamashadha al-harb. Kata Budayl, demi Allah, kayaknya ini Khuza'ah. Mereka mau balas dendam, mau nyerang kita kayaknya. Qala yaqulu Abu Sufyan, Khuza'ah aqal wa azal min an takuna hadhihi niranuha. Kata Abu Sufyan, tak mungkin Khuza'ah. Khuza'ah itu orang sedikit, ya mungkin jumlahnya segini banyak. Obor, bisa dibayangkan, satu obor, jangan dilihat obornya. Kebiasaan mereka, kalau bawa obor, itu berarti bawa pasukan. Satu obor, 10 orang. Ya, 10.000 obor, kalikan aja 10.000 kali 10, 100.000. Wah, kasih ini. Ya, Khuza'ah, enggak sebanyak ini. Ini siapa ini? Fakultu Abbas ketika dengar obrolan nyaut. Abu Hamdalah. Ya, panggil Abu Sufyan. Abu Hamdalah. Fa'arafa sawti. Abu Sufyan kenal sama suara saya. Faqala Abu Fadl. Abu Sufyan balik tanya, ini Abu Fadl? Qultu na'am. Apa semua kata? Iya, saya. Qala malak, tidak abu wa ummi. Abu Sufyan tanya, ngapain kamu? Kok tiba-tiba nongol di sini? Ya, ada apa? Ayah dan ibuku sebagai tebusanmu. Yakni nanya, ya, ono apa? Kok tiba-tiba muncul? Ya, malam-malam tak kelihatan ya, wah. Ya, jarak segini sini aja, ya itu tak kelihatan. Ya. Jadi dengar suaranya langsung nanya, Abu Hamdalah, Abu Hamdalah, yo, apa ini? Ya, ngapain di sini? Ada apa ini? Qala qultu hadha Rasulullah fi an-nas wa sabaha Quraisy wallah. Katanya Abbas, ya Abu Sufyan, ini yang kamu lihat itu Muhammad dan pasukannya. Wih, celaka ini, wallah celaka orang Quraisy ya. Wih, bingung Abu Sufyan, Muhammad siapa pasukan ini? Wah, kacau ini. Qala fa mal hila? Terus ya apa ini? Aku harus ngapain ini? Ya. Qultu fadl, Abbas mengatakan, wallah la in dhafira bik layat ribanna unuk. Ya Abu Sufyan, hati-hati. Ini kalau Muhammad sampai menang, hilang kepalamu. Penggal sama beliau. Harakat ti'ajuzi hatihil baghlah hatta atiyahu bik fasta'minahu lak. Fasta'minahu lak. Kamu ikut sama saya. Kita naik keledai ini. Kita datang menghadap Rasul. Nanti saya akan minta dari Rasul jaminan keamanan untuk kamu. Ya, iki dah solusinya. Kamu mau sembunyi kemana? Ya, enggak bakal bisa. Iki Muhammad mau datang ke Mekah ini. Terus repot sudah urusannya. Kalau sampai menang, hilang kepalamu, Sufyan. Ya, mikir deh. Terus ya apa? Abbas ini kita mau ngapain sekarang? Panik sudah ini. Kata Abbas, kamu ikut saya saja. Ayo kita ketemu Rasul. Nanti tak mintakan jaminan keamanan buat kamu. Ya, ayo ikut. Faraqiba khalfi, maka Abu Sufyan pun naik ke atas keledai di belakang saya. Wa raja'a sahibah, dua temannya balik ke Mekah, si Budail dan Hakim. Faji'tu bihi, maka saya pun datang dengan membawa Abu Sufyan. Fa kullama maratu binarin min niranil muslimin qalu man hada. Setiap kali saya melewati obor yang dibawa oleh kaum muslimin, mereka mesti nanya, siapa ini? Ya, karena kan dari kegelapan tiba-tiba muncul. Mereka nanya, siapa ini? Ya. Fa idza ra'auna qalu amru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala baghlatih. Kalau mereka melihat wajah kami, mereka langsung, oh, pamannya Rasul, pakai keledainya Rasul. Berarti tidak ada masalah, ya. Pakai kendaraan Rasul berarti aman. Hatta maratu binari Umar, hingga aku melewati obor yang dipegang sama Umar. Wah, bahaya. Faqala, man hadha? Umar pun nanya, sopo ini? Siapa ini? Faqama ilayya, gak cuma nanya, didatangi sama Umar. Datangnya dilihat mukanya sambil didekatkan obornya. Falamma ra'a Abu Sufyan qala, ketika nengok lu ada Abu Sufyan di sini, Umar pun mengatakan, Adullah, musuh Allah. Alhamdulillahilladzi amkana mik bighairi 'abdin wala ahad. Alhamdulillah, kamu datang ke sini tanpa adanya perjanjian yang mengikatmu sedikit pun. Nah, cocok. Ular, bahasa Jawa, ular marani getuk ini. Ah, ini cocok, target kita ada di sini. Garap-garap, ya. Merinding, sahabat. Apa Abu Sufyan merinding. Aduh, mateng ketemu Umar. Benda kalau dia sudah benar ya Rasulullah SAW. Apa sih tak mau apa ribut sama Umar? Langsung dipacu keledainya. Jalan terus. Warakat terbaglah, terbak tu waktu hantu anha. Saya pun memacu dengan kuat keledai ini sampai saya bisa mendahului sahabat Umar dan saya pun masuk ke dalam pasukan mau ketemu Rasul. Fadakhaltu ala Rasulullah SAW. Saya pun langsung menemui Rasul SAW. Fadakhala alaihi Umar. Ternyata Umar tepat juga larinya. Ketemu sama Rasul juga. Faqala, Umar pun mendahului Abbas. Ngomong sama Rasul. Ya Rasulullah, ada Abu Sufyan. Wahai Rasulullah. Nih, Abu Sufyan sudah ada di sini. Qad amkanallahu minhu bighairi 'abdin wala ahad. Fada'ni adribu 'unukah. Ini dia datang gratis Rasul. Hah? Ini tidak ada perjanjian sama siapapun ini. Wis, kasih saya tugas Rasul. Tak penggal saja kepala orang ini. Ya. Wis, semangat sahabat Umar. Le, ketemu target utama kita. Pentolannya orang muslim. Langsung ngomong ke Rasul. Rasul, ini teko ini. Ini gelondongan ini. Tidak pakai perjanjian. Tidak ada yang melindungi. Wis, tak garap ya Rasul. Ya. Fakultu ya Rasulullah. Ini kat ajaratuh. Katanya Abbas, wahai Rasulullah, tolong, saya sudah ngasih dia jaminan. Saya yang bertanggung jawab terhadap Abu Sufyan. Falamma akthar Umar, ternyata Umar terus memaksa, ya. Ustaz Rasul, gak usah ngek mau ke Abbas ini. Kasihkan ke saya saja Abu Sufyan ini. Kenapa jadu di sini? Eh, lumayan, gratis ini. Kepalanya Abu Sufyan ini berharga ini, ya. Kultu mahlan ya Umar. Abbas didesak terus akhirnya ngomong, Umar tenanglah, ojo koyok gini, ya. Jangan kayak gini, wah medeni tenang ini. Fawallah lau kana min bani Adi bin Ka'ab naqulta hadza. Demi Allah, Umar, kalau yang saya bawa ini termasuk kabilah bani Adi bin Ka'ab, kamu gak bakal kayak gini. Ya ini Abu Sufyan ngomong, tenang dong Umar, ini mungkin kamu lihat di musuh kamu. Tenang, tenang, saya ini bawa misi. Jangan kayak buru-buru kayak gitu. Ini kalau seandainya termasuk kabilahmu, kamu tidak bakal desak kayak gini. Ya. Umar pun tersulut. ngomong sahabat Umar, kala mahlanya Abbas, kata Umar, tenang Abbas, jangan nuduh saya kayak gitu. Fawallahi la islamu kana habba ilayya min islamil khattab lau aslam. Demi Allah, keislamanmu lebih aku sukai daripada keislaman bapakku. Ya. Kalau seandainya dia masuk Islam. Wa ma bi illa anni araftu anna islama kana ahabba ila Rasulullah SAW min islamil khattab. Dan saya sangat tahu Rasul sangat suka dengan keislamanmu daripada keislaman bapak saya. Ya, yakni Umar bilang, jangan gitu. Saya kayak gini bukan karena Abu Sufyan bukan dari kabilah saya, tapi saya kayak gini masih menghormati kamu, ya. Saya masih mandang kamu, Rasul pun masih mandang kamu. Coba yang baik bukan kamu, tak tepat bicara sudah itu Abu Sufyan, ya. Jadi saya semangat itu sudah ini. Ya apa kan mau dimakan itu Abu Sufyan sama sahabat Umar, ya. Maka Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun berkata, idhab bih ya Abbas ila rahlik. Faida asbah dafatini bih. Rasul mengatakan, kadang melihat situasi memanas kayak gitu, gak bisa diajak nego ini. Ya sudah Abbas, bawan Abu Sufyan ke kemmu, lindungi dia, besok pagi datangi saya, bawa dia. Fafa'al tu. Maka saya pun melakukannya. Bawas, ayo kamu ikut sama saya saja. Saya akan lepas ya, ojok keluaran. Bahaya. Tumma ghadabtu bihi ila Rasulullah SAW. Keesokan harinya, pagi-pagi banget, Abbas datang menemui Rasul membawa Abu Sufyan. Faqala, maka Rasul mengatakan kepada Abu Sufyan, "Waihaq ya Abu Sufyan, alam ya'ni an ta'lam alla ilaha illallah?" Celaka kamu Abu Sufyan, mau sampai kapan kamu tak mau mengucapkan la ilaha illallah? Ya. Qala bi abi anta wa ummi. Abu Sufyan berkata, "Ayah dan ibuku sebagai tebusanmu. Ma ahlamat wa akramat wa awsalat." Sungguh alangkah mulianya dirimu, alangkah santunnya dirimu, dan alangkah pedulinya dirimu dengan kerabatmu. Wallahi laqad zanantu allau kana ma'allahi ghairuh laqad aghna 'anni syai'an ba'du. Demi Allah, saya sudah yakin seandainya ada selain Allah sebagai tandingan, maka saya akan baik-baik saja. Ya, ini Abu Sufyan sudah mulai yakin. Kalau untuk yang satu itu, ya saya yakin memang hanya Allah yang berkuasa. Seandainya ada Tuhan lain yang berkuasa, saya minta tolong sama Tuhan yang lain ini. Tapi buktinya tidak bisa. Ya, saya yakin itu sudah sama la ilaha illallah. Tapi belum diucapkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, "Wahai ya Abu Sufyan, alam ya'ni lak an ta'lam anna Rasulullah?" Celaka kamu wahai Abu Sufyan. Mau sampai kapan kamu tidak mengakui saya sebagai utusan Allah? Qala bi abi anta wa ummi ma ahlamak wa akramak wa awsalak amma hadih fa fin nafsi hatta al-ana minha syai. Kata Abu Sufyan, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu. Alangkah mulianya dirimu, alangkah santunnya dirimu, alangkah pedulinya dirimu dengan kerabatmu. Ada yang ini, ya, sampai sekarang saya janggal, ya. Kalau yang tadi tentang Allah, saya sudah mulai yakin. Kalau yang ini tentang dirimu, silah aku kurang mantep ini untuk menerima kamu sebagai utusan Allah. Ya. Faqala lahul Abbas. Abbas pun langsung ngomong ke Abu Sufyan. Waihaq aslim. Qabala ayyudrab unukuk. Oh cok kakian ngomong kamu Abu Sufyan. Heh? Segera masuk Islam. Sebelum kepalamu gelundung gitu. Ya. Ya ini udah dikasih tegur sama Abbas. Kamu ini bantah wahai. Rasul bilang kamu jawab. Ngomong gini kamu jawab. Wih, listo. Gak usah pakai jawab-jawab. Gak usah pakai debat. Langsung aja masuk Islam. Sebelum kepalamu jatuh itu. Ya. Qala fa syahida syahadat al-haq fa aslam. Akhirnya Abu Sufyan pun mengucapkan dua kalimat syahadat masuk Islam beliau. Aman. Ya. Faqala al-Abbas. Maka Abbas pun berkata kepada Rasul, inna Aba Sufyan rajulun yuhibbul fakhra faj'al lahu syai'an. Wahai Rasul, Abu Sufyan ini orang yang paling senang kedudukan. Jadikan dia kepercayaanmu. Ya ini mungkinkah engkau bisa memberikan kepercayaan kepada Abu Sufyan, ya, karena orang ini memang orang terkenal di kalangan Quraisy dan termasuk tokoh, ya pinginlah diorangkan juga. Qala sallam na'am, Rasul mengatakan, ya saya akan melakukannya. Man dakhala dara Abi Sufyan fa huwa amin, wa man aghlaq 'alaihi babu fa huwa amin, wa man dakhala al-masjid fa huwa amin. Rasul mengatakan, kasih tahu orang Mekah, yang masuk ke rumah Abu Sufyan, aman. Yang masuk ke dalam rumah, nutup pintu, aman. Yang masuk ke Masjidil Haram, aman. Selain itu, mati. Ya. Falamma dhahaba li yansharif, qala Rasulullah SAW, ketika Abu Sufyan pergi dan Abbas hendak meninggalkan majelis, Rasul berkata, "Ya Abbas, ihbisu bi madiqil wadi 'inda khadlil jabal hatta tamurra bihi junudullahi fayaraha." Ya Abbas, saya minta tolong. Abu Sufyan, tolong taruh dia di madiqil wadi, di jalan utama lembah untuk masuk ke kota Mekah, tahan dia di sana. Tunggu sampai kita, para pasukan, melewati tempat itu. Biar Abu Sufyan tahu bagaimana kekuatan kita. Ya. Fakharastu hatta habastu. Maka saya pun keluar sambil membawa Abu Sufyan. Dan saya tahan Abu Sufyan di tempat itu. Ya. Nah, memang Rasul ingin menunjukkan idharul quwah di hadapan musuh-musuhnya. Wa marratul qabail ala rayatiha. Hatta marra bihi Rasulullah SAW fi katibatihil khadra. Likasatil hadib wa zuhurihi fiha. Akhirnya kabilah-kabilah pun membawa bendera mereka masuk ke jalan utama tadi hingga Rasul pun melewati jalan itu sambil membawa pasukan beliau berwarna hijau karena di situ banyak sekali yang memakai baju besi, ya. Fihal muhajiruna wal ansar la yura minhum illa al hadaq. Dalam pasukan itu ada muhajirin, ada ansar memakai baju besi lengkap, tidak terlihat kecuali kedua matanya saja. Faqala subhanallah ya Abbas man haula. Abu Sufyan pun kaget dan dia mengatakan subhanallah ya Abbas, ini siapa ini? Ya, banyak sekali lengkap senjatanya. Qultu hadza Rasulullah fil muhajirin wal ansar. Abbas mengatakan ini loh Muhammad Rasulullah dan pasukan-pasukannya dari muhajirin dan ansar. Qala ma li ahad bi haula yutaqa. Abu Sufyan mengatakan, ya, kalau kayak gini, ya, sehingga ada yang mampu ngelawan kayak gini, ya. Sehingga ada lawan. Wa kana rayatul ansar ma'a Sa'd bin Ubadah. Nah, ketika itu benderanya orang Ansar dibawa oleh Sa'd bin Ubadah. Falamma marra bi Abi Sufyan qala. Ketika Sa'd melewati Abu Sufyan, Sa'd berkata, "Al yauma yaumul malhamah, al yaum tustahallul hurmah." Al-yawma azallallahu Quraisyan. Hari ini adalah hari pembantaian. Hari ini kehormatan Ka'bah akan dilegalkan. Dan pada hari ini Allah akan hinakan orang-orang Quraisy. Merinding Abu Sufyan. Kok omongannya sangar ini saat ini? Apa-apa dibantai semua ini penduduk Mekah ini. Fadakar Abu Sufyan. Langsung Abu Sufyan melapor kepada Rasul. Rasul, ini saya dengar saat ngomong kayak gini, beneran dah ini. Faqala, Rasul mengatakan, kadzaba Sa'd. Enggak kayak gitu niat kita. Walakin hadha al-yawma yawmun tu'addamu fihi al-Ka'bah, al-yawma a'azzallahu Quraisyan. Justru sebaliknya, hari ini adalah hari Ka'bah akan diagungkan dan hari ini Allah akan mengangkat derajat orang-orang Quraisy yang beriman maksudnya. Tuma naz'al luwa min Sa'din wa dafa'ahu ila Qais ibnihi. Rasul memanggil Sa'd, dipecat dari jabatannya, diambil alih benderanya, diberikan kepada putranya yaitu Qais. Wa madha Abu Sufyan. Abu Sufyan pun akhirnya lanjut masuk ke kota Mekah. Falamma ja'a Quraisyan saraha bi 'ala sautihi. Ketika Abu Sufyan masuk ke kota Mekah, mendatangi teman-temannya, beliau pun berteriak dengan suara yang lantang, "Hada Muhammad qad ja'akum bima la qibla lakum bih, faman dakhala dara Abi Sufyan fa huwa amin." Muhammad sudah datang membawa pasukan yang banyak, tidak mungkin dilawan. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan hari ini aman. Ya. Qalu, teman-temannya ngomong, "Qatalakallahu wa ma tughni 'anna daruk." Celaka kamu Abu Sufyan, rumahmu gak muat untuk kita semua, ya. Masa gak ada solusi yang lain? Kita geruduk rumahmu, ya ambruk rumahmu Abu Sufyan, ya. Qala, maka Abu Sufyan mengatakan, "Waman aghlaqa 'alaihi babu fa huwa amin, waman dakhala al-masjid fa huwa amin." Fatafarraqa an-nas ila durihim wa ila al-masjid. Abu Sufyan melanjutkan, "Ya masuk rumah aman, masuk masjid aman." Buyar semua akhirnya. Semuanya masuk ke masjid, ada yang pulang ke rumah. Fasara Rasulullah SAW hatta dakhala Makkah min a'laha. Rasul pun terus berjalan hingga masuk ke kota Makkah dari bagian atas. Wa amara Khalid ibn al-Walid fadakhalaha min asfaliha. Dan Rasul meminta Khalid bin Walid untuk masuk ke kota Makkah dari arah bawah. Wa qala SAW, Rasul mengatakan kepada Khalid, in arada lakum ahad min Quraisyin fahsuduhum hasda hatta tuwafuni ala sofa. Khalid, jalan. Siapapun yang mencegah perjalananmu, tangkap atau bunuh. Sampai kamu ketemu saya di bukit Sofa. Fama arada lahum ahad illa anamu. Khalid pun jalan sama pasukannya. Tidak ada satupun orang yang menghalangi jalan, melainkan dipantai sama beliau. Wa tajamma' sufaha'u Quraisy ma'a Ikrimah ibn Abi Jahal wa Sufyan ibn Umayyah wa Suhail ibn Amr bil Khandamah liqatilu. Para orang-orang yang bodoh dari Quraisy berkumpul bersama dengan Ikrimah, Sufwan dan Suhail di sebuah tempat bernama Khandamah. Mereka punya rencana untuk melakukan serangan terhadap pasukan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. InsyaAllah ta'ala untuk kelanjutannya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ila huna naktafi. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu barakallahu fikum.